Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahdul al kafarata wal musyrikin wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Falastin wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi Rohingya wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farrij jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifa wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'dhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.